walaysa minhu, dan bukan termasuk babul istighol. Ini ya mon ya. Azaidun duhiba bihi liadami istighahi an-naswa ma sawa sitaklid. Apa kalimat azaidun duhiba bihi ini tidak masalah apa babul istighol, karena tidak ada tuntutan adamu iktidha. Karena enggak ada tuntutan untuk menasabkan Zaid. Maksudnya enggak ada tuntutan dari segi makna ya, untuk menuntut Zaid itu sebagai makmul. Kan apakah Zaid? Apakah Zaid? Beli babi di bawah. Mana yang menutup? Apakah Zaid itu di bawah? Lah, ini dari segi makna ini enggak ada tuntutan untuk menasabkan Zaid. Azaidan duhiba bihi, enggak ada. Karena apa? Duhiba kan majhul, ya kan? Enggak ada tuntutan amir ini apa? Apa yang buat menuntut Zaid itu dinasabkan. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tarikan. Dia kalau bukan sudah. Sudah bu. Sudah. Beri itu loh. Warna beda. Ya sekarang di kono apa kok? Ayo. Tapi suwen bu. Beri. Pasar. Kalau nanti kak kalau nggak pakai pena nanti sulit untuk memahami, nanti istighol lagi nanti ini nggak perlu tata masuk. Kalau pakai pena kan enak jelas. Tapi bagian nanti iya kata belajar itu siap nopo penulis sama Iqbalailah. Sampai kau Safi iya sakno tua-tua di kayak ibuan terus saya biar kurus gitu ya. Tapi jangan sokanilah sokan sekali yang itu mikir itu pada mikir itu. Coba ini kan antum berarti kan beli bayar kan ya, beli ini apa sih pak malum. Mas, jadi enggak ada tuntutan dari amil ini apa ke? Kemana ke? Zaid. Meskipun ini andai kata Jawa Aristoteles bolehnya memberikan apa namanya amalannya dia kepada Zaid, itu boleh saja, boleh. Cuma enggak ada tuntutan untuk menasabkan Zaid. Jelas? Ada apa? Baru sekarang. Qala al-musannifu rahimahullah. Babun fit tanazu yajuz fi dharabani wa darabtu zaitan i'mal al-awwal waqtar al-kufiyun. Wa yuzmaru fi tsani kullu mahtaj wa tsani waqtar al-washriyun. Wa yuzmaru fi al-awwal marfu'u faqat. Naqu jawfani wa lam ajfu akhla. Wa laysa min kafani wa lam atu qalilun min al-mal. Li fasad al-ma'na yusamma hadha al-bab bab at-tanazu wa bab al-i'mal aidan. Ini ada dua nama, namanya babu tanazu' dan babul i'mali aidan. Tulis ikhwan. Yusamma hadzal bab bab at-tanazu' hadza 'inda al-basriyyin. Wa qawlu wa babul i'mal hadza 'inda al-kufiyyun. Unzur at-tashrih. Juz 1 halaman 315. Unzur at-tashrih. Juz 1 halaman 14 314. Jadi bab ini ada dua nama. Ada yang menamai babu tanazu' dan yang kedua ada yang menamai babul i'mal. Babu tanazu' tasmatu man? Basriyin. Wa babul i'mal tasmatu man? al-kufin. Baik, tulis wa tanasu lughatan at-takhasum wal ikhtilaf. At-tanasu lughatan at-takhasum wal ikhtilaf. Apa takhasum? Bertengkar dan berselisih. Jadi bab kita ini bab masalah bertengkar dan berselisih. Oh, no, enakku berselisih dan bertengkar. Baik, berarti kan wabah itu ayataqaddama amilan aw akthar wa yata'akhkhar ma'mul aw akthar wa yakunu kullun min al-mundal mutaqaddim taliban lidzalika al-mutaakhir. Berarti kan anak kasih tunggu dulu. Nanti biar gampang. Dharaba wa akrama zaitun amron. Atau balikan di situ dharaba ada enggak? Amil. Akrama amil. Itu ada dua amil. Sekarang mana makmul? Dharaba, butuh makmul enggak? Butuh kan? Akrama, butuh makmul enggak? Butuh kan? Dharaba amil, butuh makmul B. Akrama amil, butuh makmul B. Jelas? Nah, sekarang mana makmul B-nya? Makmul B. Hanya satu. Nah, sekarang amr ini diberikan kepada siapa? Kepada dharaba akrama muring-muring. Diberikan kepada akrama dharaba muring-muring. Bertengkar dia karena ingin mencari bojo yang namanya Amron. Lihat sini. Paham sama ya kawan? Gue dikajak, berarti lebih cocok ini ya kan ya? Dikajak, berarti lebih cocok ya? Jadi dua cewek ini dela yang Amron gitu ya kan. Jelas ini coba. Ada ini tamana namanya tanah. Istanazu bertengkar. Dua amir butuh makmul. Ternyata makmulnya hanya ada satu, perawannya dua. Jelas ada wa maksud. Wadhabitu ayyataqaddama amilan. Tuh, mendahuluinya dua amil. Kita sebutkan dua amil. Au akthar atau lebih. Tidak hanya dua amil saja. Bahkan bisa tiga amil. Wa yata'akhkhara ma'mul. Aina ma'mul? Ta'akhkhara amrun. Terlambat datangnya. Ternyata imma ma'mul wahid atau dua ma'mul. Imma ma'mul satu atau ma'mul dua. Kalau ma'mulnya dua, otomatis dia tiga ma'mul. Ma'am ikhwat. Wa yakunu kullun minal mutaqaddim. Tandanya ada kullun minal mutaqaddim. Ismana kullun? Masing-masing yang di depan. Barobaka atau akromaka. Ma'taliban lidhalikal mutaakhir. Butuh kepada yang mutaakhir. Ngerti? Hadza wa tanazu. Jelas? Jelas ini kesalahan. Ana ulang lagi. Isal tanazu mendahuluinya. Apa ya kawan? Dua amil atau lebih. Harus dua amil atau lebih. Mohon insyaAllah. Lain dengan istighol. Kalau istighol apa? Hah? Satu apa? Satu amil. Dua makmul. Kalau tanazu dua kebalikannya. Dua amil butuh satu. Dua amil mendahulunya dua amil. Dan di depannya satu makmul atau lebih. Berarti yang butuh siapa sekarang? Amilnya. Butuh kepada makmulnya. Dan masing-masing amil ini membutuhkan yang mutakhir. Makmul mutakhir adalah makmul. Misal tanazu'il amilaini ma'mulan wahidan. Contoh dua amil bertengkar mencari satu ma'mul. Qauluhu ta'ala atuni ufrikh alaihi kitra. Ketika sekarang mana dua amil ini? Atuni sama ubrik. Ubrik. Masing-masing bisa apa? Makmul. Makmul ya, makmul tadi dulu kan? Kitro. Kitro makmul. Amil ya kan? Makmul. Berarti kan sini. Di depannya, di depan dua amil atuni ubir mutaakhiran kitra, masing-masing atuni ubrik membutuhkan kitra, jelas kan atuni butuh maful beka maful kedua ya, sedangkan ubrik butuh gak maful be butuh, sedangkan anak ini ada satu makmul dibikin royoan sigar nih kan disigar. Disikir sama dipar, diparo. Kalau antum dicari 10 orang wanita, yo. Ini kelambiku pengen sebagai apa? Sebagai apa? Dan ada, kan sampai royoan loh. Laki-laki juara kalau royoan. Apalagi sudah dipanggil Ustadz gitu kan. Ustadz Ibrahim gitu. Wih, juara tuh. SMS-nya juara nanti itu. Bisa itu SMS apa gitu. Nah, Musafi tanya SMS itu dari Ustaz, coba tanya aja. Ah, juara tak? Sebelum jadi Ustaz kan pewaris Musafi. Contoh yang orang temenan, terus temenan aja. Wadali kasih, lihat ni. Lianna atuni, enak atun ini, lihat ini. Fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Mana mana fi'il? Atu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Mana maf'ul bihi? Ni. Baik. Yahtaju ila maf'ulin tsani. Butuh maf'ul yang kedua. Hah? Enggak, karena fi'il amr itu mendapatkan mustatir. Filamadiku, domir mus, tatur, apa? Iki, nak lagi mampu gay. Masa wau cah, sokan mau sokan ni, Oktubu. Ala qaliman. Basirine wis. Ala khair insyaallah. Eh sawi ya ala qali basirine kan ya. Ala basirin. Ha tu ni ala sunnah kan. Bila merge kan mustatir mutlaqo. Tu ni una. Fa'il ya bau ala qaliman. Basirin ya. Mana mahubnya? Ni. Ni nomer apa ni dah ba? Nun wiko ya, ya mutakalim. Wa mafulun beh. Butuh maful beh yang kedua. Enakit kitra. Ufrih. Mana failnya? Gomir mustatir takdirnya. Anta. Mana maful behnya? Butuh maful beh. Woyoan aja ini. Wa ufrih fi'lun fa'ilun yaktasu ila maful. Wa ta'akharatuh. Wa ta'akhara. Terlambat. Terakhir. Aguma enanuma dari atuni wa ufrik yaitu kitra wa kulun minum mana kulun numa masing-masing dari atuni ufrik membutuhkan kepada kitra wa misalu tanazu'il amilaini aksar min makmul dua apa ya dua hamil, dua hamil ya, dua hamil, dua hamil wanisalu tanazwil amilaini akbar min ma'mul daraba wa akrama zaidun amro. So sekarang dua hamil butuh apa? Tanazuk lebih daripada satu ma'mul. Satu lihat daraba butuh fa'il dan maf'ulun bih, ya enggak ikhwan? Berarti apa? Yang dibutuhkan dua ma'mul, ya kan? Ya enggak? Terus akroma butuh fa'il dan butuh maf'ulun bih. Fa'ilnya hanya satu, maf'ulun bih hanya satu. Mana itu? Zaidun sama amro. Daraba butuh fa'il, butuh maf'ulun bih. Akroma butuh fa'il, butuh maf'ul bih. Ternyata fa'ilnya hanya satu dan maf'ul bih-nya hanya satu. Pemrim. Baik, maka sini tanazu'ul amilain. Ana amilaini daraba wa akroma akbar lebih daripada satu maf'ul. Ana lebih dari itu fa'il dan maf'ulun bih. Jelas? Jelas ini soalnya jelas, Iqbal? Belum. Hah? Baik. Mif, paham mif? Baik. Wa misalu tanazwi aktar min amilain. Lebih daripada dua amil. Lebih daripada dua amil. Apa? Apa itu? Eman-eman apa? Diambil. Terpak. Terpak diambil. Kehujanan. Apa? Diambil. Kehujanan. Tahun dicuci nanti kasihan. Teman-teman cuci. Wa misalu tanazu' aktar min amilaini ma'mulan wahidan. Ma'muli satu yang dibutuhkan amilnya lebih daripada apa? Dua. Kama sallaita wa barakta wa tarahamta ala Ibrahim. Sallaita butuh maf'ul bih kan? Tapi ada fa'ilnya kan dia? Tak. Wa barakta ada fa'ilnya kan? Butuh maf'ulun bih. Wa tarahamta ada fa'ilnya kan? Tiga amil. Butuh ma'mul. Butuh satu ma'mul. Wa maf'ulun bih. Lihat. Fa'ala Ibrahim matlubun. Ibrahim inilah yang dicari, yang dituntut. Ibrahim inilah yang dicari dan dituntut. Likulli wahidin masing-masing satu dari hadhil awamil salata. Anda pikir jelas? Jelas, insyaAllah. Fis gada iskar. Tapi jelas tadi. Temenan. Kuno sekal. Wis. Sini. Polha. Wis. Pahami dulu sih ya. Itu ada yang lewat itu dibiarkan gitu ya, sur gitu loh. Padahal kan harusnya butuh bantuan. Jadi sur gitu loh. Aku lihat anak ini. Padahal lewat yang giri gak dibantu tapi yang gitu loh. Wa misalu tanazwi akthar min amilaini akthar min ma'mulin. Tuh. Amilnya lebih daripada dua, ma'mulnya lebih daripada satu. Rahim, ingat? Amilnya lebih daripada dua, ma'mulnya lebih daripada apa? Satu. Qauluhu alaihi salatu wassalam tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin. Salatan wa salasin. Tusabbihun, butuh apa ini? Butuh ma'mul. Wa tuhamidun, butuh ma'mul. Wa tukabbirun, butuh ma'mul. Apa yang ada dubura? Dorong. Apa yang ada salah serba salahin? Maful mut, mutlak. Tidak maful B ini ya, maful mutlak. Sekarang maful mutlak butuh amil, mana amilnya? Tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun. Nah, di sini apa yang kuala nak? Dua. Dubura dorong. Dorong juga butuh amil, ya toh? Mana amilnya? Amilnya apa ikhwan anak? Taib tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun. Sama-sama butuh amil, butuh ma'mul dzarab dan butuh maf'ul mutlak. Jadi ma'mulnya lebih daripada satu. Amilnya lebih daripada dua. Jelas? Jelas. Dzarab butuh amil ikhwan. Maful mutlak butuh amil. Mana sekarang amilnya? Amilnya ada tiga sekarang. Sedangkan maful mutlaknya satu. Tondoron jasa satu. Fatubura mangsubun ala larfiya. Wasalatan wasalatin mangsubun ala anna maful mutlak. Waqottana za'ahuma kullun masing-masing minal awami salata. Asabiqo alaiya tanazuh tengkar huma kembali kepada dua mak ma'mul mutlak dan dorof. Kira-kira ini faham insyaAllah. Wih faham. Faham Anwar. Baik. Iza taqarrar hadha. Apabila telah tetap ini masalah ini, panakul kita akan jawab. La khilafa fi jawaz i'mal ayil amilaini awil awamil syita. Enggak ada khilaf. Bolehnya dua amil yang mana atau amil-amil yang mana yang kamu kehendaki, yang kamu amalkan, terserah. Terserah. Jadi kalau kamu amalkan atuni, ya boleh. Kisra maful bi min atuni. Kalau ada kata satu fitrah ini ma'amul dari ya afrik, boleh-boleh saja. Wadah beli cuma. Jadi ma'amul be ini, ma'amil dari atuni atau afrik, terserah. Itu beli cuma. Jelas? Jelas lewan. Ada kata amilnya tiga, tusabihun wa tuhamid wa tukabirun. Atum katakan duburo, ma'amul dari tusabihun, autukabirun, autuhamid, terserah boleh saja. Jadi ma'mul ini beramal dari ma'mul ini beramal dari amal yang ada ini terserah. Jelas? Jelas kelewat? Jelas. Lanjut sekarang. Wa innamal khilaf fil muhtar. Fal kufiyuna yakhtaruna i'mal al awal sabki wal basriyuna yakhtaruna i'mal al akhir li qurbihi. Tadi mana tadi pendengar tadi? Waroba wa akrama Zaitun Amro. Nanti kan ini Zaitun di sini failnya waroba, boleh apa enggak boleh? Boleh. Zaitun failnya akrama, boleh apa enggak boleh? Boleh. Mafulun be dari waroba boleh, akrama juga boleh. Berarti sekarang ada khilaf, manakah yang lebih bagus? Kata Kufiyut, Zaitun itu amil daripada dorobah. Soalnya apa? dorba lebih dahulu. Kalau bajirum enggak, Zaidun ini makmul dari Akromah, kenapa? Karena lebih dekat. Masing-masing memiliki istimewaannya. Kalau dahulu jahil itu dahulukan. Ini deket ya, namanya bujuk kan abis deket toh. Ringkasi masing-masing itulah penguatnya. Jelas ini soalnya kan? Naam. Lah ini gini gimana? Atau mau tarsi gini nih? Alah, ya. Tep. Malah pokoknya terserah lah. Antum pakai basriin ya monggo, kufin ya monggo. Enak kan? Sekarang bahasnya masalah. Nah kalau ada kata Zaidun itu antum berikan doroba terus piye lah kelongkongan nak Roma ini. Nanti kelongkongan jadi serit ini nanti. Hah? Mas Lot? Kalau ada kata antum letakkan amrun ini makmul dari doroba piye Roma ini. Lah nangis lah kelongkongan ini. Apa kelonggaran? Sama untuk kelonggaran. Kelonggaran itu bahasanya apa ya Mas Jawa ini? Apa Ibrahim? Hah? Merana. Merana kan, kelonggaran. Nah. Nih, saya soal. Dan jawabannya lihat. Fa'in amal tal awwala. Kalau ente amalkan yang pertama, doroba, azmar tasani. Berarti kamu bikin apa? Dhamir. Dhamir yang kedua. Baik. Azmarta kamu dhamirkan yang kedua. Kulama yahtaj. Apa yang dia butuhkan? Gak no. Muzmarkan. Ya apa yang dia butuhkan? Baik marfu. Atau mangsub. Atau majrur. Kalau butuh majrur, kawana majrur. Kalau butuh nasab, kawana nasab. Kalau apa nama fu, ke ono marfu. Eh, tapi muzmarkan. Muzmarkan. Lanjut. Padahal karena wukoma, wako ada, antum punya anu enggak? Punya anu enggak? Punya alif enggak itu? Ada alif enggak? Enggak ada. Ini lewat. Koma, wako ada. Tanah juga di sini. Ah. Sekarang berarti kan di sini. Kalau kita amalkan koma, berarti lah koma lah. Akhwata. Sekarang kuadanya ini gimana? Berarti kan kuadanya ini apa ya kuadanya? Butuh apa butuh? Makmul kan? Ah. Kamu mudmarkan. Apa mudmarkannya? Berarti koma. Wako ada. Akhwa. Karena kok ada butuh apa? Mafu butuh fa? Fa'il. Fa'il kan mafu. Maka antum kasih alif sebagai tanda dom. Dhamir apa? Dhamir apa? Dhamir musan? Musanna. Dhamir yang huma. Mana fa'ilnya kok ada? Ya wis. Mana fa'ilnya kok ada di sini ini? Dhamir obewan. Dhamir huma. Ente kasih situ, kasihan dia ini gak naik nanti. Saya terusnya. Wa qama wa darabtuhuma akhwaka. Qama wa darabtuhuma akhwaka. Karena itu qama terus wa darabtuhuma akhwaka. Koma wa darabtuhuma akhwaka. Mana di sini, Pak? Mana di sini? Di sini mana tabelnya di sini? Koma terus wa darabtuhuma akhwaka. Mana fa'ilnya koma? akhwata. Mana fa'il jarab tu? Tu, mana mafulnya? Huma. Lah mana tanazzur di sini? Hah? Enggak tanazzur. Hah? Koma marartu bihima akhwaka. Koma marartu wa marartu bihima akhwaka. Wadhalika li'annal ismal mutanaza'afihi wa huwa akhwaka fil misalisa fil misal fi niyat taqdim wa dhamir wa in ada ala mutaakhir lafdhan wa rutba. Insyaallah besok lagi terangkan dulu ya kawan, besok lagi.